Pada para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, pada para pendidik, ustadz, ustazah, bapak ibu guru, dan kepada seluruh wali murid atau wali santri, bapak ibu semua dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita kesempatan kali ini bisa belajar bersama tentang pendidikan anak, yang insyaallah kita akan membahas tentang tema, yaitu tak semua teman yang buruk bisa mempengaruhi. Ini mungkin dari judul ini sekilas tampak seperti kontroversi, kontra dengan apa yang dipahami oleh kaum muslimin, karena memang ada sebuah nas dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Almar'u ala dini khalilih, falyangdur ahadukum may yukhalil." Seseorang itu tergantung dari agama temannya, maka perhatikanlah di antara salah seorang di antara kalian siapa yang menjadi teman dekatnya. Ini dengan adanya dasar dalil ini, maka memang merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk kita berusaha menjadikan teman-teman yang dipilih oleh anak kita adalah teman-teman yang baik, karena itu bisa mempengaruhi anak-anak kita. Namun perlu kita ketahui bahwa tentang definisi teman ini ada, kita ambil ada empat istilah atau kata yang bermakna teman. Antara yang pertama, az-zamil, itu juga bermakna teman. Kemudian as-sodiq, itu juga bermakna teman. Kemudian as-sahib, itu juga bermakna teman atau sahabat. Kemudian al-khalil, itu juga bermakna juga teman atau sahabat. Nah, dari empat yang kita ambil tadi, dan masih ada beberapa kata yang lain yang maknanya sama, yaitu maknanya teman, semuanya bermakna teman. Yang membedakan makna di antara kata-kata tersebut adalah dari kadar kedekatannya. Ya, kalau kita menyebut az-zamil, itu makna teman, tapi makna teman secara umum. Ya, disebut teman karena teman satu kantor bekerja, disebut teman karena teman satu sekolah, atau mungkin disebut teman karena teman dalam satu pelatihan tertentu dalam satu perusahaan, atau mungkin dalam satu kampung. Nah, ini adalah makna teman secara umum, ya, dan tidak ada sampai kepada hal-hal yang mengetahui tentang privasi atau pribadi masing-masing. Hanya sekedar teman, selesai, saling kenal, ya. Dan masing-masing mungkin secara kepribadian juga tidak pernah mereka saling curhat. Jadi ini makna teman secara umum adalah az-zamil. Terus kemudian ke tahap berikutnya, yaitu as-sodiq, itu teman tapi lebih dekat dibanding dengan az-zamil. Bisa jadi as-sodiq ini adalah teman sekelas atau teman sebangku. Ya, biasanya kalau seorang anak itu dengan teman sebangku itu adalah akrab. Ya, teman sebangku. Ya. Tapi belum sampai kepada mengenal secara detail pribadi masing-masing. Jadi merasa dekat, ya, kadang-kadang bercerita tapi cerita secara umum. Ya, dan ini lebih dekat dibanding dengan az-zamil. Terus kemudian yang lebih dekat lagi dari as-sodiq ini adalah as-sahib, yang dalam bahasa kita sering disebut dengan sahabat. Ini lebih dekat lagi, ya, bahkan kedekatan ini sampai kepada hal-hal yang sifatnya adalah pribadi dari masing-masing orang yang bersahabat tersebut, ya. Dan kadangkala mungkin jadikan tempat untuk cerita, ya, tempat untuk mengungkapkan perasaan. Nah, ini disebut dengan as-sahib atau sahabat. Ada sebuah pepatah yang berbahasa Arab, ya, yaitu as-sahib sahib. Jadi as-sahib sahib, as-sahib atau as-sahibu, seorang teman atau seorang sahabat. Sahib yaitu dia itu bisa menjerat atau menarik, ya. Jadi seorang sahabat itu bisa menjerat atau menarik. Maksudnya adalah jika sahabat itu adalah baik, maka orang yang bersahabat dengannya itu bisa tertular atau terjerat atau terikut, ya, menjadi baik atau tertarik menjadi baik. Ini kalau ternyata sahabat itu buruk, maka bisa jadi orang yang bersahabat dengannya bisa ikut-ikutan menjadi buruk, ya. Jadi as-sahibu sahib, ya, seorang sahabat itu adalah menjerat atau menarik. Nih. Terus kemudian yang lebih dekat lagi yaitu al-khalil, ya, itu sudah seperti cermin, ya, sudah kembaran, ya, kembaran, sudah istilahnya sudah seperti dua sejoli lah, ya. Jadi malah kenapa disebut cermin? Karena apa yang terjadi pada salah satunya pasti akan mengikuti. Karena ikatan kasih sayang di antara keduanya ini, antara khalil itu sangat luar biasa, sangat kuat sekali. Nah, akhirnya keduanya saling meniru. Ya, keduanya saling meniru, maka dikatakan seperti cermin. Ya, karena keduanya saling meniru. Nah, ini sebagaimana yang tadi disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu tergantung dari agama temannya. Teman di sini maksudnya khalil di sini adalah sahabat akrab, ya, sahabat karib. Ya, sahabat karib atau sahabat akrab yang betul-betul dekat. Ya, termasuk salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan khalil bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah khalil. Jadi di atasnya sahabat karena kedekatannya, karena kasih sayangnya. Ya, ini. Nah, maka dari level-level atau kadar kedekatan ini, hal yang sangat mempengaruhi seseorang atau seorang anak itu adalah khalil. Terus kemudian teman yang mungkin pengaruhnya sangat sedikit atau ringan, bahkan tidak mempengaruhi, itu adalah az-zamil. Nah, maka terhadap hal ini kita sebagai orang tua atau pendidik itu hendaklah bersikap tengah-tengah ketika dalam hal pergaulan mereka terhadap teman-teman yang mungkin kita anggap tidak baik atau di sebuah lingkungan yang mungkin masyarakatnya tidak baik. Kita bersikap tengah-tengah. Maksudnya bagaimana bersikap tengah-tengah? Memang zaman seperti sekarang ini itu banyak orang mengatakan zaman penuh fitnah, banyak bahaya di luar, tidak aman anak-anak ketika keluar. Namun, ya, kita tidak bijaksana apabila kita mungkin mengurung anak-anak kita tidak boleh bergaul keluar. Tidak bijaksana kita. Dan juga kita tidak bijaksana juga ketika membiarkan mereka tanpa pengawasan, tanpa bimbingan ketika mereka keluar. Maka sikap di tengah kita dalam menyikapi masalah pertemanan anak ini adalah jalan tengah, yaitu tidak terlalu memproteksi sehingga anak betul-betul terkurung, dan tidak terlalu membiarkan sehingga anak begitu bebasnya mereka untuk meniru siapapun yang ada di luar sana. Jadi sifatnya adalah di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini untuk masing-masing keluarga beda-beda. Kadar pengekangannya dan kadar pembiarannya itu masing-masing keluarga beda-beda. Dan yang paling tahu adalah, ya, terutama kepala keluarganya. yang mengetahui tentang kondisi keluarganya. Bisa jadi mungkin satu keluarga mengatakan bahwa pada keluarga ini terjadi pengekangan anak. Ya, menurut satu keluarga, tapi bagi keluarga tersebut itu bisa jadi malah lebih membiarkan karena mungkin kondisi yang berbeda dengan keluarga yang lain. Nah, ini maka titik tengah, tengah-tengah itu adalah sifatnya fleksibel mengikuti kondisi masing-masing keluarga atau kondisi anak atau kondisi orang tuanya. Nah, ini jadi dari judul ini maka bisa kita katakan bahwa teman yang buruk yang tidak bisa mempengaruhi ya, atau kadar pengaruhnya itu sangat kecil sekali adalah teman yang sifatnya adalah az-zamil, yaitu hanya sekedar teman, mungkin satu sekolah, ya mungkin jarang ngobrol, pokoknya disebut teman karena satu lembaga. Ya, walaupun mereka mungkin jarang sekali ngobrol. Dan yang teman sangat mempengaruhi adalah yaitu al-khalil, yaitu sudah menjadi sahabat karib, sahabat akrab, saking akrabnya sama-sama meniru. Nah, kemudian apakah tiba-tiba seorang anak itu langsung memiliki khalil? Ternyata ada proses. Suatu ketika mungkin dia bertemu dengan temannya satu sekolah yang disebut az-zamil. Ya. Terus lama-lama mungkin ngobrol-ngobrol-ngobrol ternyata asik juga, maka jadilah asotik. Ya. Menjadi lebih dekat lagi. Sudah mulai ngobrol tentang masalahnya masing-masing, ngobrol tentang apa namanya bidang yang ditekuni masing-masing, tentang kesenangan masing-masing. Terus lama-lama nanti bisa meningkat lagi menjadi as-sahib. Itu sudah mulai bisa menjerat. Ya. Dan yang lebih lagi akhirnya menjadi al-khalil. Itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seseorang itu tergantung agama temannya. Ya, jadi tergantung itu berarti yang ngikuti otomatis. Karena apa? Didasari dengan kecintaan. Nah, maka bisa dikatakan bahwa faktor kedekatan itu sebanding dengan besarnya faktor kecintaan anak. Dan faktor kecintaan anak dalam berteman itu sebanding dengan faktor kekaguman anak. Faktor kekaguman anak ini sebanding dengan berapa besarnya si teman sadi itu mengisi tangki cinta anak tersebut. Ini. Jadi urutannya demikian. Jadi ternyata seseorang itu bisa menjadi yamil, menjadi sotik, atau menjadi sohib, atau menjadi khalil, itu tergantung dari kadar kecintaan yang dimulai dengan kadar kekaguman seseorang, yang ini terkait dengan masalah bahasa kasih sayang, yaitu bahasa hati. Nah, seseorang bisa menjadi teman itu tentu saja orang tersebut itu merasa kagum. Ya. Jadi seseorang itu bisa berteman dengan seseorang sampai menjadi khalil atau menjadi sohib atau sahabat karib, itu karena yang dimulai dari rasa kagum. Ya, mungkin menarik, ya, temannya tidak menyakiti dia, temannya enak diajak ngobrol. Akhirnya muncul rasa kagum. Setelah muncul rasa kagum, akhirnya muncul rasa cinta. Ya, cinta atau suka, ya, kepada teman tersebut. Nah, kalau sudah muncul rasa cinta atau suka yang kemudian cinta ini menguat, ya, kata Syekh Sa'ad Riyad, ya, jika seseorang itu atau seorang anak mencintai guru atau apa namanya orang tuanya, atau bisa kita katakan jika seseorang itu mencintai seseorang, ya, jika seseorang itu mencintai seseorang yang lain yang disebut dengan temannya tadi, maka apa yang dicintai oleh temannya tadi itu akan dicintai juga oleh anak tersebut. Jadi kalau sudah mencintai itu, maka yang dicintai oleh orang yang dicintai tadi, dia berusaha untuk mencintainya. Contoh misal, ketika seseorang itu sudah menjadi sohib, sebagai contoh, ya, menjadi sohib, karena itu dikatakan as-sohibu sahib, ya, sahabat itu atau teman itu menjerat. Sudah menjadi sohib, sudah mulai cerita, ya, tapi belum menjadi khalil, rasa cintanya mungkin belum sampai memuncak, ya. Ketika temannya itu mungkin menyukai, sebagai contoh makan bakso misal, Padahal asalnya dia itu, si orang yang berteman dengannya tadi itu enggak suka bakso, tapi karena dia menjadi sohibnya, maka dia berusaha untuk menyukai bakso itu. Biar apa? Biar temannya tadi tetap menyayangi dia, biar dia tidak kehilangan kasih sayang atau perhatian dari sohibnya tadi. Ini. Jadi sebenarnya dasarnya adalah kecintaan. Maka kalau anak kita misal banyak teman-temannya di luar yang mungkin buruk, tapi ternyata kita yakin anak kita itu tidak kagum dan tidak mencintai mereka, maka insya Allah mereka tidak bisa mempengaruhinya. Jadi faktor pengaruh di sini karena apa? Karena pengaruh kekuatan dari rasa cinta, ya, rasa kagum yang dimulai rasa kagum anak kepada temannya yang dicintai tersebut. Maka akan meniru, maka akan mempengaruhi. Bahkan sampai kalau saking kuatnya cinta menjadi khalil, sudah seperti cermin, ya, apapun akan ditirunya. Nah, satu sisi memang salah satu cara belajar manusia berdasarkan nas yang ada di Al-Quran, yaitu at-taklid, bahwa manusia itu salah satu cara belajarnya adalah dengan meniru. Ya, ini sebagaimana kita ketahui dalam kisah Qabil Habil. Ya, ketika Qabil membunuh saudaranya Habil, dia kebingungan, ya, mayat adiknya itu mau diapakan, atau mayat saudaranya ingin diapakan. Tapi ternyata akhirnya ada burung gagak yang dia itu berkelahi, bertarung. Akhirnya salah satu burung gagak mati, kemudian burung gagak itu menggali tanah, kemudian burung gagak yang mati di kuburnya. Maka Qabil itu meniru, ya, meniru perilaku burung gagak tersebut. Ini menunjukkan bahwa secara nas, cara belajar manusia, salah satunya diantaranya adalah at-taklid, yaitu meniru. Nah, meniru ini, ya, itu akan menguat jika didasari dengan rasa suka atau cinta tersebut. Ini. Jadi kalau orang sudah cinta itu enggak banyak berpikir, karena apa? Cara belajar manusia yang adalah berpikir. Juga mungkin tidak trial dan error, karena dia sudah yakin, sudah mencintai, maka semuanya ditiru karena meyakini apa yang dilakukan oleh temannya atau khalilnya tadi itu benar. Ya, karena rasa cinta itu tadi. Nah, ini antara lain yang menjadikan seseorang itu bisa sampai terpengaruh dan tidak terpengaruh kepada temannya, ya karena sebesar apa kadar kecintaan anak tersebut. Nah, terus apa yang kita lakukan sebagai orang tua sekarang untuk menyikapi hal ini? Kita seringnya orang tua itu khawatir, selalu yang disalahkan itu adalah lingkungan, sehingga lingkungan itu dikambing hitamkan. Ini anak saya begini gara-gara temannya. Anak saya begini itu gara-gara lingkungan yang tidak baik. Selalu lingkungan yang disalahkan. Padahal sejatinya kalau kita ketahui terpengaruhnya anak itu karena rasa cinta itu tadi. Sekarang ada pertanyaan, kenapa anak sampai dia tertarik atau meniru teman-temannya? Berarti dia kagum sama teman-temannya. Dia mencintai teman-temannya melebihi cintanya kepada orang tua. Atau bisa dikatakan bahwa temannya itulah yang bisa mengisi tangki cintanya, sehingga dia mengaguminya dan akhirnya mencintainya. Maka bisa dikatakan juga bahwa dia tertarik kepada temannya karena apa? Karena orang tua dalam mengisi tangki cinta anaknya itu tidak tepat, ya, atau kuasih tetap kurang, sehingga kalah dalam mengisi tangki cinta dari teman-temannya. Tangki cinta ini terisi, maka seseorang anak itu akan merasa dirinya disayang. Maka siapapun yang mengisi tangki cintanya, akhirnya dia merasa disayang oleh orang yang mengisi itu, dan akhirnya dia akan mengagumi orang itu. Nah, perlu kita ketahui, padahal sejatinya tidak ada orang tua tidak sayang anak. Tapi ternyata kenyataannya, banyak anak yang merasa tidak disayang oleh orang tuanya. Banyak anak merasa bahwa tangki cintanya itu tidak diisi oleh orang tuanya, kering. Sehingga maka anak itu mudah sekali untuk mencari tangki cinta di luar. Mudah sekali diisi oleh teman-temannya karena dari rumah kering. Orang tua enggak bisa mengisinya. Walaupun orang tua itu menyayanginya, tapi anak merasa enggak disayang. Nah, akhirnya apa tugas kita? Mari kita isi tangki cinta anak kita. Jangan lukai anak kita. Ya. Jadi isi tangki cinta sehingga penuh. Maka kalau tangki cinta sudah kita isi penuh pada anak-anak kita, maka anak tidak akan mencari cinta keluar. Ini. Anak tidak akan mudah terpengaruh oleh temannya. Karena apa? Kekagumannya bukan kepada temannya, tapi kepada kedua orang tuanya. Ya. Maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam muhadharahnya, ya, isilah cinta pada anak-anak kita sehingga mereka tidak akan mencari cinta di luar. Nah, maka ini antara lain bisa kita ambil kesimpulan tentang sebab anak itu terpengaruh oleh teman di luar, itu disebabkan karena anak merasa lebih disayang oleh temannya daripada orang tuanya di rumah. Dan ini disebabkan karena apa? Ada dua kemungkinan. Orang tua kurang mengisi tangki cintanya, atau kemudian bisa jadi orang tua itu melukai anak tersebut. Anak yang terluka. Kita sering mendengar kadang-kadang anak itu mengatakan, saya kalau di rumah dimarah-marahin terus, makanya saya main keluar. Itu sering mendengar kata-kata seperti itu. Dan seharusnya orang tua memperhatikan kata anak itu. Itu kata yang sangat jujur dari seorang anak. Kadang-kadang ditanya, kenapa kamu kok main keluar terus? Main sama teman-teman yang tidak baik itu. Kadang-kadang anak itu menjawab dengan kejujuran. Ya, saya kalau di rumah dimarah-marahin terus. Ya, dicurigai terus, disalah-salahkan terus. Nah, ini pertanda bahwa anak itu ketika di rumah terluka. Maka dia ingin mencari pembasuh luka, yaitu dengan cara mengisi tangki cinta dari teman-temannya itu. Maka siapapun temannya, entah teman baik atau buruk, yang bisa mengisi tangki cintanya untuk membasuh luka dia ketika di rumah, itulah yang akan dia tiru. Itulah yang bisa sangat mempengaruhi anak tersebut. Maka untuk menghindari hal ini, Bapak Ibu semua, maka jangan lukai hati anak kita. Maka ketika kita melukai, maka anak akan mencari pembasuh luka itu keluar. Ya. Dia berusaha untuk mencari, untuk keluar. Siapapun yang ditemukan yang bisa membasuh lukanya itulah, dia akan mengikutinya. Ini makanya kita mengimun anak-anak kita agar mereka itu menjadi imun ketika bersosial, tidak mudah terpengaruh dengan teman-temannya. Itu dengan apa? Menjadikan mereka merasa disayangi oleh kedua orang tuanya. Padahal perlu kita ketahui ya, Bapak Ibu semua, tidak ada orang yang niatnya itu melukai anak itu, tidak ada. Tidak ada. Saya yakin, karena semua orang tua sayang kepada anaknya. Tapi ternyata mungkin rasa kasih sayang itu bisa jadi penerapannya, atau kemudian dalam menumpahkannya, dalam menyampaikan kepada anak-anak itu, karena ketidaktahuan orang tua, ketidakpahaman orang tua terhadap kondisi anak-anaknya, atau mungkin ketidakpahaman orang tua dalam mendidik anak, sehingga walaupun niatnya dia itu mendidik, tapi karena caranya yang keliru, akhirnya cara itu melukai anak-anak. Akhirnya kadang-kadang orang tua heran, padahal saya sudah memperhatikan anak saya, sudah mencegahnya untuk tidak keluar, tapi kenapa anak saya masih terpengaruh oleh teman-temannya? Itu karena hati yang terluka, atau jiwa yang terluka, atau fitrah yang terluka. Ya, jadi itu yang terparah adalah terluka. Wong boleh dikatakan tangki cinta yang kering saja, tidak terluka saja anak akan keluar untuk mencari, untuk mengisi, ya mencari pengisi, siapa yang bisa mengisinya. Apalagi kalau itu terluka, pasti dia akan mencari pembasuh, siapapun orangnya yang bisa membasuhnya akan dia ikuti, walaupun itu mungkin orang jahat sekalipun. Nah, ini Bapak Ibu semua terkait dengan masalah. Ya, ternyata tidak semua teman buruk bisa mempengaruhi anak kita jika anak tersebut tidak sampai cinta kepada temannya tersebut. Yaitu mungkin setidaknya jadikanlah bahwa temannya itu yang buruk itu mungkin dia ketemu di kelas atau di sekolah hanya sekedar sebagai zamil saja. Jangan sampai kepada khalil. Kalau sudah khalil nanti berbahaya. Ya, apabila temannya itu buruk. Nah, untuk mencegah itu bukan berarti kita mengekang mereka. Ya. Mengkang mereka, akhirnya mereka kita harapkan gak ketemu dengan mereka. Kita itu gak bisa mengekang rasa cinta anak, karena rasa cinta anak itu bebas merdeka. Ya, mereka bebas bergerak, gak bisa cinta itu dikekang atau dipaksa. Ya, walaupun mungkin kita mengekang fisik mereka, ya, tapi kalau kemudian kita mengekang mereka dan melukai fitrah mereka, maka mereka ingin mencari pembasuh dari luar. Walaupun mungkin mereka kita kekang, cara apapun akan mereka tempuh. Karena rasa cinta itu gak bisa kita kekang. Yang kita kekang hanya fisik anak-anak kita, tapi rasa cinta gak bisa. Maka justru seharusnya yang kita kekang itu rasa cinta itu. Kita proteksi rasa cinta itu, cukup cinta kepada ayah ibunya di rumah. Ya, sedangkan kepada teman-teman di luar cukuplah hanya sekedar zamil saja, teman-teman biasa saja, bukan teman-teman akrab atau khalil. Ini cara memproteksinya ada demikian, bukan memproteksi fisik mereka. Karena mau tidak mau mereka pun secara fisik akan ketemu dengan teman-teman yang tidak baik itu, insya Allah pasti seperti itu. Ya. Walaupun kita mengekang saat ini, mungkin ketika sekolah, nanti lulus sekolah mereka akan bertemu juga. Maka pengekangan ini, pengendaliannya adalah pada rasa cinta, bukan pada fisik. Ya, maka isilah tangki cinta mereka, kasayangi mereka dengan tulus dan benar caranya, yaitu dengan bahasa-bahasa hati. Akhirnya mereka merasa disayangi oleh kedua orang tuanya, tangki cintanya mereka terisi oleh kedua orang tuanya, maka mereka tidak akan keluar untuk mencari pengisi tangki cinta. Maka insya Allah anak-anak kita tidak mudah terpengaruh, walaupun teman-teman mereka atau zamil mereka itu adalah teman-teman atau zamil yang perilakunya tidak baik. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wa'alam bisawab. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakal khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai tema kita, yaitu tak semua teman yang buruk bisa mempengaruhi. Dan untuk memperluas pembahasan kita di kesempatan kali ini, kami persilahkan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran, Sobat Qurani dan keluarga Qurani dimanapun Anda berada, silahkan Anda dapat bertanya jawab dengan Al-Ustadz dengan cara mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0898 009258, atau dapat juga bagi Anda yang menyimak atau menonton di YouTube, silahkan ketik pertanyaan Anda dengan di kotak atau yang sudah disediakan tempat, yaitu di live chat. Dan sebelum kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk, kami bacakan terdahulu ini ada beberapa salam dan doa yang sudah dikirimkan. Kami bacakan satu persatu. Dari Derajat Mulyanto dari Sawangan Depok, kemudian dari Eko Prastyo, barakallahu fikum Ustaz, dari keluarga Sima Pontianak. Sima apa Ustaz? Sima. Sekolah Islam Muhammad Al-Fatih. Sekolah Islam Muhammad Al-Fatih di Kota Pontianak. Kemudian dari Kaulan Karima Edutama di Jakarta, dan dari Ibrahim Elamri, kemudian dari Brenit Felix. Wafikum barakallah, terima kasih atas salam dan doanya. Baik, kami bacakan pertanyaan yang pertama, atau kita mulai dari satu pertanyaan Ustaz. Yeah. Ini judul kita, tak semua teman yang buruk bisa mempengaruhi. Yeah. Berarti kalau redaksinya tak semua teman yang buruk, berarti ada teman yang buruk yang bisa mempengaruhi Ustaz. Yeah. Itu bagaimana Ustaz? Jadi kalau teman yang buruk bisa mempengaruhi, sudah pakai pada derajat khalil tadi, setidaknya derajat sohib. Jadi sudah ada unsur kecintaan. Tapi kalau teman itu terbatasi karena mungkin anaknya itu tangki cinta, ya rasa kasih sayang dari orang tuanya sudah terpenuhi di rumah, maka teman-teman di luar ya yang mungkin tidak baik hanya sekedar dijadikan sebagai zamil. Teman secara umum enggak mempengaruhi dia, dia juga enggak tertarik sama itu, hanya mungkin karena satu kampung atau mungkin satu sekolah atau satu kelas. Tapi karena perilakunya buruk sehingga dia tidak mencintainya, maka tidak mempengaruhi dia. Walaupun mungkin kategorinya adalah teman. Nah, sehingga kadang-kala orang tua itu kan begini ya, antara lain ini kasus kadang-kala terjadi seperti ini. Suatu ketika ada di sebuah kelas itu anak yang disebut anak nakal. Ya, ini kadang-kala membuat gerah dari orang tua yang lain yang merasa anaknya tidak nakal. Akhirnya kadang-kala orang tua menuntut, bahkan mengancam kepada sekolah, kalau anak itu tidak dikeluarkan, maka biar anak saya yang saya tarik. Nah, ini kadang-kala hal-hal yang berlebihan. Ya, berlebihan, karena anak walaupun dia nakal, dia punya hak untuk dididik juga. Hak untuk dididik itu bukan hanya anak yang kita katakan baik, tapi juga anak-anak yang kita sebut nakal pun juga mereka juga punya hak untuk dididik. Padahal kita kalau ketahui beberapa waktu yang lalu kita bahas, sejatinya tidak ada anak nakal. Ya, kenakalan itu sebenarnya potensi yang belum tampak buahnya, atau jeritan atau luka itu tadi yang dia berusaha untuk mencari pembasuh luka. Ya, itu mungkin yang bisa sampaikan terkait dengan hal ini. Baik Ustaz, ya. Berarti teman yang bisa mempengaruhi tadi tidak akan bisa mempengaruhi jika tidak sampai menjadi derajat khalil, Ustaz. Ya, tidak sampai tumbuh rasa cinta yang begitu kuat. Tergantung pondasi anak tersebut, di keluarga. Anak itu dari rumahnya seperti apa, tangki cintanya terisi atau tidak. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya, datangnya dari WhatsApp. Dari 08 sekian sekian sekian 1481. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips memilihkan teman bagi anak yang tinggal di pesantren? Karena sering anak menjadi berubah ke arah negatif sebab bergaul dengan teman yang kurang baik. Contoh, anak jadi boros, malas belajar di pesantren, akhlaknya jadi kurang baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Tip, Bapak dan Ibu semuanya, sejatinya kita itu gak bisa memilihkan anak teman ya, sebab anak itu akan memilih dengan sendirinya karena kita tidak setiap hari itu mendampingi mereka ya. Maka seandainya kita memilihkan anak, kamu pilih teman ini ya, anak itu hanya melihat, kenapa saya harus memilih teman ini, itu kan punya alasan itu kan. Mungkin kita bisa menerangkan alasan tapi secara logika, tapi hati anak kita kan gak tahu. Ya, maka anak akan memilih sendiri itu. Nah, tipsnya biar anak-anak kita itu tidak bergaul dengan teman-teman yang buruk, ya, yaitu tadi, isi tangki cinta anak kita, yaitu buat anak itu merasa disayang kedua orang tuanya dengan lima bahasa yang sering kita bahas. Sering-sering kita memuji mereka, ya, sering-sering kita membersami mereka, mendengarkan curhatannya, keluhannya. Sering-sering kita memberikan hadiah kepada mereka. Sering-sering kita melayani mereka, sering-sering kita menyentuh fisik mereka, memeluk mereka, mencium mereka. Itu yang menjadikan anak merasa disayang. Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil, kadang diciumi, kadang naik di punggung Nabi, ya kadang Nabi sebagai kuda-kudaan, kadang diboncengkan Nabi kendaraan Nabi ketika pulang dari jihad. Ya, kadang Nabi juga bermain bersama-sama dengan anak-anak mereka lomba lari. Ya. Itu adalah bahasa-bahasa kasih sayang yang menjadikan anak merasa dicintai, yaitu bahasa hati, yaitu bahasa sentuhan hati. Nah, kalau hati ini sudah tersentuh, merasa disayang, ya, akhirnya anak akan mencintai siapa yang menyayangi. Kalau yang mencintai, apa namanya, yang mengisi tangki cinta orang tuanya, ya anak akan mencintai orang tuanya. Kalau anak sudah mencintai orang tuanya karena merasa disayangi tadi, maka anak akan mencintai apa yang dicintai oleh orang tuanya. Jangankan orang tua mengatakan, tidak mengatakan saja akan ditiru oleh anaknya karena rasa cinta tadi. Ya, akan ditiru oleh anaknya karena rasa cinta tadi. Oh, ternyata bapakku enggak suka orang kayak gitu, maka dia enggak akan milih teman kayak gitu. Karena apa? Cintanya kepada orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya selalu melukai anak, selalu memaksa, anak merasa tidak disayang, anak merasa tertekan, ya sudah, dia tidak mengagumi orang tuanya. Walaupun orang tuanya mengatakan dengan berkata beribu-ribu kali, mengatakan kamu jangan bergaul dengan anak itu, tapi kalau orang tua itu tidak bisa mengisi tangki cintanya, maka anak itu akan tetap memilih temannya itu sesuai dengan keinginan dia. Kita gak bisa melarang, itulah hati. Hati itu gak bisa dikendalikan kita, jangan, gak bisa kita paksa. Yang bisa mengendalikan hati itu hanya rasa cinta, Bapak Ibu semua. Maka kalau kita merasa anak kita merasa tidak disayang orang tuanya, itu berbahaya sekali. Ya, itu berbahaya sekali. Maka ini saat ini, ya mari kita lihat anak kita, apakah anak-anak kita itu mengagumi kita? Apakah anak-anak kita itu menyayangi kita betul-betul tulus? Apakah mereka, apa namanya, tidak tertekan karena kita? Nah, kalau memang anak-anak itu merasa disayangi oleh kita dengan cara kita tahu persis mereka itu sayang pada kita, insya Allah itu gak usah kita sampaikan saja, mereka tahu apa sebenarnya orang yang kita suka, teman-teman yang kita suka itu siapa, dia akan memilih sesuai dengan kecintaan orang tua. Walaupun orang tuanya mengatakan, apalagi orang tuanya mengatakan, nah kamu jangan bergaul dengan teman yang seperti itu. Nah, maka dia pasti akan nuruti. Jangankan dikasih pesan ya, tidak dikasih pesan saja dia akan nurut, melihat dari mungkin orang tuanya pernah cerita suatu ketika dulu, mungkin berapa waktu yang lalu, maka dia akan berusaha menuruti. Oh, kayaknya ayah saya itu gak suka teman kayak gini, maka dia gak akan milih. Itu jika anak merasa disayang oleh orang tuanya. Tapi kalau anak merasa dendam, terluka hatinya, mungkin karena tekanan orang tua, atau mungkin orang tua yang belum tuntas masa lalunya, punya hutang pengasuhan sehingga sering marah kepada anaknya, mudah emosional, itu menjadikan anak tidak merasa disayang, dan itulah yang akhirnya Walaupun kita memilihkan, mereka tetap memilih sesuka hati mereka. Karena apa? Karena mereka kurang mencintai kita sebagai orang tua. Itu mungkin titiknya demikian. Jadi kuncinya adalah jadikan anak merasa kita sayangi sebagai orang tua ini. Maka itu istilahnya, maka mereka akan memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, walaupun mungkin kita memilih dengan ancaman atau mungkin dengan imbalan, kalau kamu mau berteman dengan itu nanti saya kasih hadiah ini itu, tapi kalau anak tetap merasa tidak disayang ya tetap gak bisa. Ya, demikian wa'alam bishawab. Itu sama Ustaz, dengan posisi seperti itu orang tua terhadap anaknya, jika anaknya di pondok yang beberapa bulan tidak ketemu orang tua itu sama, masih sama. Ya, jadi begini, memang walaupun anak mungkin di pondok pesantren beberapa bulan tidak ketemu, tapi kan ada kontak, atau mungkin ketika berangkat ke pondoknya itu betul-betul anak merasa bahwa ini ayahku mengirim aku ke pondok karena sayangnya. Tapi ini yang justru malah kadang-kadang membahayakan adalah ketika anak berangkat ke pondok itu merasa dipaksa, merasa terpaksa, merasa tidak disayang oleh orang tuanya. Itu justru nanti di pondok dia akan berusaha mencari pembasuh lukanya itu, mencari pengisi keringnya tangki cinta karena gak diisi orang tuanya. Ya sesuka dia. Ya, sesuka dia, karena apa? Dia tidak meniru orang tuanya karena merasa orang tuanya enggak sayang kepada dia. Nah, ini yang berbahaya di situ. Maka memang penting sekali ya namanya kasih sayang. Ya, Rasulullah selalu menyayangi anak-anak, menyayangi sahabat. Sehingga para sahabat betapa cintanya kepada Rasulullah. Hati para sahabat, hati anak-anak itu betul-betul diisi tangki cintanya oleh Rasulullah. Sehingga muncullah militansi, militan mereka, ya. Demi untuk Allah dan Rasulnya, mereka rela mengorbankan harta. Jangankan harta, jiwa saja mereka korbankan. Karena apa? Cinta itu tadi. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu. Ini pendidikan cinta ini yang sering terlewat pada pendidikan kita. Kita seringnya hanya mengekang fisik, tapi tidak pernah mengendalikan hati mereka. Berusaha untuk mengisi hati mereka, menyentuh hati mereka. Padahal hati manusia itu berbulak-balik, ya. Berbulak-balik, dan hanya Allah yang bisa membolak-balikkan, tapi kita diberi amanah untuk selalu berikhtiar. Demikian wa'alam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Afwan bagi para pendengar kalau kita terlalu panjang karena masih ada banyak pertanyaan Ustaz. Iya. Ini kami lanjutkan pertanyaan datangnya dari live chat YouTube dari Faris Ahmad. Beliau bertanya, sejauh mana arti kata tidak memaksakan kepada anak belajar Ustaz? Apa kalau tidak mau dibiarkan sampai mau sendiri, atau harus diarahkan pelan dan sedikit demi sedikit supaya bisa Ustaz? Baik, ya. Tips seperti ini tidak mudah dipahami oleh orang tua, karena memang kondisi setiap anak berbeda-beda, kondisi orang tua berbeda-beda, kondisi lingkungan berbeda-beda, kondisi keluarga berbeda-beda. Maka ada kaidah sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa setiap akhlak mulia itu pasti terkepung oleh dua akhlak tercela. Salah satu akhlak mulia itu adalah at-tarbiyah, yaitu mendidik. Mendidik itu mulia, maka pendidikan ini pun juga akan terkepung di antara dua akhlak tercela, yaitu kalau berlebih-lebihan, yaitu ifrat, ya, maka dia akan memaksa anak itu sehingga anak merasa terkekang. Kalau dia terlalu meremehkan, maka akan membiarkan anak itu, maka anak akan bebas semaunya. Nah, maka pendidik yang baik itu berada di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah inilah yang membutuhkan naluri, membutuhkan perenungan, membutuhkan perasaan. Sehingga ketika orang tua mendidik anak itu betul-betul menggunakan rasa, bukan hanya logika saja. Maka kayaknya ini di tengah-tengah yang cocok. Saya tidak terlalu memaksa, juga tidak terlalu membiarkan. Maka kata pembiaran dalam pendidikan tidak dibenarkan, dan kata pemaksaan dalam pendidikan juga tidak dibenarkan. Maka tengah-tengah antara pembiaran dan pemaksaan itulah pendidikan. Nah, tengah-tengah ini tergantung masing-masing kondisi orang tua, anak maupun keluarganya. Itu kaidahnya demikian. Kalau saya memberikan tips atau triknya dalam mendidik, saya yakin nanti akan berbeda dengan kondisi keluarga yang mungkin yang saya ceritakan ini. Maka kaidahnya adalah demikian. Akhirnya kesimpulannya adalah, ya, kembalikan kepada fitrah ayah bunda masing-masing, bahwa setiap orang tua itu telah diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fitrah mendidik anak-anak. Karena hanya orang tualah yang tahu anak-anaknya. Karena pendidikan ideal sejatinya adalah di rumah, yaitu dididik oleh kedua orang tuanya. Nah, maka ketika kita khawatir anak terlalu terpaksa dalam belajar, kita lihat saja, hanya orang tua yang tahu, gurunya enggak tahu. Wih, ini kayaknya anak saya terlalu terkekang, dikurangi sedikit. Kemudian kita beri, wih, ini kayaknya saya terlalu membiarkan, dikencengi sedikit. Itu orang tua yang tahu. Dan kadangkala orang tua juga butuh trial and error. Dicoba dulu, ya hari ini kayaknya anak saya kok begini ya, besok lagi dicoba lagi. Akhirnya insya Allah nanti akan ketemu, ya, bagaimana menyikapi karakter anaknya masing-masing. Itu satu anak, cara menangannya berbeda dengan anak yang lain. Maka kalau di rumah itu ada 5 anak, maka akan ada 5 kurikulum, ada 5 metode pendidikan, karena satu anak beda-beda. Makanya sulitnya mendidik di sekolahan itu karena dalam satu kelas itu kan jumlahnya puluhan. Bagaimana seorang guru, dan itu anak orang lain, yang mengajar 40 atau 30 anak, berarti itu ada 30 metode. Jelas itu hal yang sangat tidak mungkin atau sulit sekali dilakukan. Maka akhirnya terjadilah penyeragaman. Kalau sudah jadi peran penyeragaman, pasti ada anak yang gak cocok. Namanya anak beda-beda diseragamkan, pasti ada yang gak cocok. Maka muncullah masalah-masalah. Maka masalah di sekolah ya senantiasa ada, muncul dan muncul terus setiap saat. Karena apa? Karena itu tadi metodenya yang diseragamkan. Nah, ini antara lain yang terjadi di model persekolahan memang demikian. Makanya untuk saat ini kita untuk mengatasi permasalahan pendidikan ini, solusinya adalah menguatkan peran masing-masing orang tua. Itu di situ. Ya, karena yang tahu pendidikan anaknya adalah orang tua masing-masing. Entah dia terlalu dikekang, maka orang tua yang tahu. Entah terlalu dibiarkan dalam belajar, orang tua yang tahu. Demikian, wa'alam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi dari Bapak Faris Ahmad yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Dan kami bacakan satu pertanyaan saja karena masih banyak pertanyaan yang lain Pak G. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Namun ini ada salam kembali dari Sekolah Islam Utsman bin Affan Afwan Ungaran Ustaz. Iya, Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallahu. Baik, selanjutnya kembali ke pertanyaan datangnya dari Bapak Faisal Reza. Beliau bertanya, apabila anak 6 tahun menyakiti temannya, semisal memukul, apakah kita sebagai ortu atau orang tua membiarkannya atau menegurnya? Bagaimana cara anak tersebut untuk mengerti kalau dia sudah menyakiti temannya tanpa menyakiti hati anak Ustadz? Atau terkadang ada juga anak yang lapor ke orang tua kalau temannya di sekolah gini. Padahal itu belum 100% ya. Betul Ustaz, bagaimana ya, ini Ustaz? Ya. Jadi saya tegaskan lagi, pendidikan itu bukan sekedar tip dan trik ya. Pendidikan itu ada kaidah-kaidah, ada dasar-dasarnya, yang kemudian pelaksanaannya adalah diserahkan kepada masing-masing orang tua dan guru. Yang mana nanti penanganan si A, si anak atau murid atau siswa A akan berbeda dengan siswa B walaupun kasusnya sama. Sehingga memang kalau kita kaku dengan tip dan trik dalam pendidikan, maka kita akan pusing sendiri nanti menangani anak-anak kita, karena anak-anak kita memiliki hati yang selalu berbolak-balik. Nah, pertanyaan tadi, anak usia 6 tahun memukul temannya. Mungkin kita bisa sebut bahasa yang agak sederhana, SOP penanganan pertengkaran anak. Ya. Standar operasional prosedur atau apa namanya, penanganan standar dalam menangani pertengkaran anak. Jika anak masa tufulah, yaitu masa mereka belum tamyiz, belum paham mana yang benar, mana yang salah, ya, itu ketika mereka bertengkar, yang kita lakukan, yang menjadi pegangan kita, jangan ada penghakiman. Kamu salah, kamu benar, maka yang salah silakan minta maaf. Apalagi ada penghukuman, kamu salah maka kamu dihukum seperti ini. Itu menyakiti anak, melukai anak. Selama dia masih masa tufulah. Masa tufulah itu 0-7 tahun. Ya, 0-7 tahun. Mereka belum paham ya tentang hak, ya tentang kaidah keberhakan, ya, kaidah kepemilikan, karena bagi mereka semua milik saya, walaupun itu mungkin mainannya orang lain. Dia juga gak paham salah dan benar, gak paham. Maka penghakiman itu akan melukai fitrah mereka, apalagi menghukum mereka itu sangat melukai mereka. Bisa jadi mereka trauma. Terus apa yang kita lakukan ketika mereka bertengkar? Ya, maka kita dampingi mereka. Kalau perlu dua guru atau dua ustadzah, atau mungkin kalau di rumah bapak dan ibunya masing-masing jaga satu-satu. Kalau pertengkaran mereka itu tidak membahayakan, kita dampingi saja sampai tidak timbul bahaya. Dampingi saja. Kalau ternyata selesai, sudah selesai, jangan dibahas lagi. Ya, tanpa ada penghakiman atau hukuman. Terus seandainya dalam pertengkaran itu sudah menimbulkan bahaya, yang satu pegang kayu, yang satu mungkin pegang batu, maka kita lerai. Dua-duanya kita lerai, kita pisah. Makanya baiknya itu dengan dua orang, yaitu dari ayah sendiri, ibu sendiri, atau dua guru. Ya. Makanya kan idealnya kalau mengajar anak tufulah atau ditika kan dua guru lebih, ya, karena memang lebih sulit daripada mengajar anak yang besar. Nah, setelah dipisah, ya, jangan katakan apapun kepada mereka kecuali yang memuaskan ego mereka. Ini ya, jangan katakan apapun kepada mereka, mereka berdua itu masing-masing, kecuali yang memuaskan ego mereka. Contoh misal kepada anak yang merebut ini tadi, merebut mainan anaknya. Yang jelas dia kalau hukum masalah salah benarnya dia yang salah. Ya, tapi jangan kita salahkan karena masih tufulah, enggak paham, belum tamyiz dia. Makanya kita katakan, "Nak, ya, sabar ya, Nak, ya. Masa mainan aja dipinjam enggak boleh? Kamu sabar ya. Ya, mudah-mudahan nanti ayah atau ibu bisa membelikan kamu. Dah, enggak apa-apa, ya. Dah enggak apa-apa. Nanti biar dibelikan ayah dan ibu, dia puas." Ya, diapresiasi, dibenarkan apa yang dia lakukan. Karena namanya tufulah itu harus selalu dibenarkan, karena puncak-puncaknya egosentris ini. Kemudian kepada anak yang tadi mainannya direbut tadi, itu juga kita katakan kepada anak itu, ini kan mainanmu, masa mainanmu ini direbut sama dia, padahal ini kan punya kamu, harusnya dia kan gak merebut. Nah, akhirnya dua-duanya merasa puas, ada yang membela, maka insya Allah habis itu selesai. Karena anak tidak punya rasa dendam, ya, kemudian nanti kemudian setelah ketemu mereka mengungkit-ungkit juga tidak, insya Allah selesai sudah. Nah, kemudian tadi dari pertanyaan tadi, kadangkala ketika terjadi pertengkaran di sekolah, orang tua kadang ikut-ikutan. Nah, ini yang jadi masalah. Seharusnya permasalahan anak itu orang tua jangan ikut campur untuk saling memihak. Contoh misal, si fulan A dipukul si fulan B. Anaknya, bapaknya si fulan A enggak terima, menyalah-nyalahkan bapaknya si fulan B. Anak enggak dididik, enggak tahu adab. Ini gimana sih orang tuanya mendidiknya? Nah, akhirnya antar orang tua menjadi terjadi perselisihan. Ya, yang berkepanjangan. Padahal yang sering terjadi mungkin besok anaknya sudah akur. Mereka sudah bermain bersama, tapi ternyata antar dua orang tua ini masih berlanjut, bahkan sampai anak itu lulus. Nah, ini sering terjadi demikian. Makanya seharusnya ketika terjadi pertengkaran anak, ya, antar anaknya dari fulan bapak A dan bapak B, ini orang tua gak usah ikut-ikutan. Ya, gak usah ikut-ikutan, biarlah mereka mengatasi sendiri, namanya juga anak-anak. Nah, makanya kalau dalam kita berkomunitas, misal dalam sebuah sekolahan bersama-sama mendidik mereka, itu sebenarnya tidak ada istilah ini anakmu, ini anakku. Semua adalah anak kita. Maka ketika mereka bertengkar ya dengan orang tua yang berbeda, anggap saja bahwa mereka itu satu keluarga. Nah, ini harusnya demikian. Itu namanya etika dalam berkomunitas. Ya, berkomunitas bersama-sama mendidik anak dalam sebuah lembaga. Ini jadi jangan seperti itu. Kemudian kadang-kadang demikian. Akhirnya kadang-kala ada mungkin orang tua tidak tahu, anak lapor ke orang tuanya. Ya, ayah, aku tadi dipukul sama fulan B. Ya, ini, lihat ini sampai merah. Nah, ayahnya marah-marah. Langsung begitu saja percaya apa yang dikatakan oleh anaknya. Ini juga tidak dibenarkan, harusnya orang tua tabayun. Sebab anak ketika berbicara kepada orang tua, seringnya itu sepihak. Ya. Sering terjadi demikian, pelaporan anak kepada orang tuanya langsung percaya kepada anak 100% tanpa tabayun atau klarifikasi dulu. Padahal bisa jadi anaknya itu yang memulai dulu, memulai dulu, akhirnya temannya bereaksi, tapi gak diceritakan orang tuanya. Nah maka hal seperti ini tuh hati-hati Bapak Ibu semua. Kadangkala terus orang tua melabrak ke sekolah. Ini sering terjadi tanpa apa namanya tabuin terlebih dahulu. Dan ini terjadi saat ini, zaman ini, setelah ada undang-undang perlindungan anak itu tadi. Memukul anak bisa dipolisikan. Nah, ini sering terjadi, orang tua sering melabrak ke sekolah. Kalau zaman saya dulu, anak lapor ya misal ke orang tuanya, Pak, tadi saya itu dijewer guru saya. Tambah dijewer di rumah. Ya. Tambah dijewer, kamu ngapain ini? Nakal ya kamu ya. Tapi anak sekarang bilang dijewer gurunya, datang laporkan polisi aja. Nah, dan ini yang kadang-kadang membuat antara lain pendidikan kita itu guru menjadi bingung, ya, buah si malakama. Kadang-kadang memang anak itu tindakan penangannya perlu ketegasan, ada anak itu yang harus memang ditegasi, tapi ternyata orang tua yang tidak memahami hal ini, ya, kadang-kadang akhirnya ya sudahlah, terserahlah anaknya orang, ya, akhirnya gurunya begitu. Nakal juga nanti orang tuanya yang menanggung gitu. Akhirnya demikian. Makanya memang terkait dengan hal tadi, orang tua itu harus betul-betul memahami, ya, bisa kerjasama dengan sekolah. Jadi seolah-olah bukan orang tua merasa sudah membayar, akhirnya sekolah itu seperti perusahaan jasa, sehingga orang tua ketika gak puas bisa komplain menuntut. Tidak demikian. Sekolah itu bukan perusahaan, bukan tempat laundry, ya, tapi adalah tempat mendidik anak, yang mana yang dididik adalah manusia yang punya hati, ya, dan hati itu berbolak-balik dan kadang-kadang enggak bisa diprediksi dalam mendidik mereka. Demikian wa'alam bisawab. Masyaallah. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya dan lengkap sekali dengan tambahan nasihatnya Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh penanya dari Bapak Faisal Reza dan bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Kali ini datang masih dari live chat YouTube dari Dian Ismiati. Beliau bertanya, "Afwan Ustaz, bagaimanakah cara menyikapi anak usia 11 tahun yang suka meniru perilaku negatif dari temannya karena sering diberi hadiah anak tersebut? Sedangkan orang tua juga sudah memenuhi tangki cinta, termasuk sering juga memberi hadiah. Bagaimana ini Ustaz? Malah lebih condong ke temannya Ustaz." Ya, tayyib. Sebelum saya menjawab ini, tadi ada pertanyaan sebelumnya yang terkait anak memukul tadi yang usia sudah 6 tahun, ya. Itu kalau anak itu misal usia 7 tahun, 8 tahun, perlu diketahui bahwa hari ini, ya, perkembangan anak itu secara umum mundur 3 tahun. Jadi kalau ada anak mungkin usianya 9 tahun, itu masih dianggap seperti 6 tahun karena belum tuntas sebelumnya. Ini secara umum demikian, walaupun tidak semua anak, tapi secara umum ada kemunduran. Maka penanganan anak yang usianya sudah 8 tahun itu kadangkala masih sama seperti anak yang usianya 6 atau 5 tahun. Memang keadaannya demikian, ya. Jadi ini yang perlu jadikan tambahan untuk melengkapi pertanyaan yang sebelumnya tadi. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang berikutnya ini, ya, terkait masalah anak lebih condong kepada temannya, ya, walaupun sama-sama temannya memberikan hadiah, orang tuanya memberikan hadiah. Nah, ini pertanda bahwa orang tuanya kalah, ya, kalah dalam mengisi tangki cinta anak dengan hadiah ini. Nah, harusnya orang tua introspeksi, kok bisa kalah ini, sebabnya apa? Saya yakin, ya, saya yakin kasih sayang orang tua itu lebih besar dibanding kasih sayang temannya tadi. Yang jadi heran, kenapa kok bisa orang tua itu kalah dengan temannya itu untuk mengisi tangki cinta sehingga anak merasa disayang. Ya, ini tadi kadangkala karena ini orang tua itu kadangkala, ya, mohon maaf ini, ya, walaupun secara fisik sudah tua, tapi ternyata kadangkala dalam dirinya itu tangki cintanya masih kosong, masih kering orang tua. Sehingga karena orang tua itu masih membutuhkan pengisian tangki cinta, untuk mengisi tangki cinta anaknya kerepotan karena orang tua masih membutuhkan. Kenapa tangki cinta orang tua itu masih kering? Karena hutang pengasuhan masa lalu. Tidak semua orang tua itu tuntas masa lalunya. Tidak semua orang tua itu tuntas masa kanak-kanaknya. Ya, kadangkala walaupun usianya sudah 50 tahun, ya, itu kadangkala dalam dirinya masih ada kekanak-kanakan. Contoh sifat kekanak-kanakan itu yang mudah emosional ketika anak berbuat salah. Emosi langsung seolah-olah itu menghadapi musuhnya, merasa tersinggung, ya, ya, merasa dirinya diinjak-injak, Padahal ukuran dewasa itu antara lain, kalau kita melihat contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sosok manusia paling dewasa di muka bumi ini. Ketika diri beliau itu direndahkan, diri beliau sama sekali beliau tidak pernah membalas, tidak pernah emosional. Walaupun beliau mungkin dilecehkan, ya, beliau dicap sebagai penyihir, beliau dikatakan sebagai orang gila. Beliau ketika sholat kemudian ditimpa di punggung beliau dengan kotoran hewan, ya, jeruan hewan. Beliau dilempari batu, padahal beliau gak bersalah menyampaikan kebenaran sampai kaki beliau berdarah. Beliau pernah ditarik selendangnya sampai pundaknya membekas, tidak pernah sedikit itu beliau membalas. Itu antara lain sosok pribadi yang dewasa, betul-betul dewasa. Masa kecil beliau tuntas. Bahkan kita ketahui ada riwayat, ada sejarah bahwa pembelahan dada beliau karena hati beliau dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam. Jadi gak ada penyakit hati dalam diri beliau. Betul-betul penyakit hati itu hilang dan beliau dewasa betul. Itu sosoknya demikian. Nah, jadi Rasulullah itu marah apabila Allah dan agamanya itu dihina, direndahkan, diancam. Beliau baru mulai bangkit. Tapi terkait dengan dirinya, tentang pribadi beliau, itu beliau tidak pernah bereaksi. Demikian juga kita orang tua, apabila masih emosional melihat anak itu ketika mereka berbuat salah, ya, masih emosional ketika anak mungkin tidak pinter, kalah dengan teman-temannya, ya, mendorong-dorong mereka, hanya ingin orang tua itu tidak malu dengan temannya. Ini adalah yang merupakan sifat kekanak-kanakan sebenarnya, ya. Kenapa? Karena orang tua alasannya hanya sebenarnya adalah yang menjadikan demikian karena membela dirinya. Itu seperti itu, menuntaskan egonya sebenarnya itu. Ini adalah sifat kekanak-kanakan. Nah, inilah yang kadangkala justru malah tidak mengisi tangki cinta anak, malah justru mengeringkan. Ini yang sering kali menjadikan orang tua itu kalah mengisi tangki cinta sehingga kalah dengan temannya. Ini. Nah, jadi akhirnya yang pertama yang kita lakukan agar kita tidak kalah dalam mengisi tangki cinta dibandingkan teman-temannya adalah pertama kita muhasabah dulu. Penuhi tangki cinta kita dulu orang tua sampai kita merasa bahwa Allah sayang kepada kita. Itu puncak pengisian tangki cinta. Dengan tazkiyatun nafas, dengan muhasabah. Nanti kalau kita sudah merasa Allah itu sayang banget sama kita, sehingga kita bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah, maka insya Allah dengan mudah kita akan mengisi tangki cinta anak kita. Maka kalau sudah demikian, insya Allah yang dari luar tidak akan bisa menyaingi kita dalam menyayangi anak-anak kita. Kembali kepada perkataan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, tadi isi tangki cinta anak-anak kita, ya, isi hati anak-anak kita dengan cinta, ya, sehingga mereka tidak akan keluar untuk mencari cinta di luar sana. Itu kata beliau. Nah, ini demikian juga dengan anak-anak kita. Langsung kita isi terus kasih sayang sampai mereka merasa kita sayangi. Sampai mereka merasa orang di dunia ini yang paling sayang adalah ayah dan ibuku. Maka insya Allah dia tidak akan berpaling kepada yang lain, apalagi hanya teman, walaupun dengan hadiah apapun mereka tidak akan mempan. Itu intinya di situ. Jadi semua kembali kepada masalah merasa disayangi itu saja pada diri anak. Demikian wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga kita pahami bersama dan bermanfaat untuk semua yang menyimaknya. Baik, pertanyaan selanjutnya kita beralih ke WhatsApp. Kali ini datangnya dari Abu Yanfa dari Sawangan, Depok, Jawa Barat. Beliau bertanya, Ustaz, jika anak belum balig atau baru saja balig namun sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya, bagaimana cara orang tua memberikan pengertian kepada anak? Baik. Ketika anak sudah menjelang balig atau mendekati balig, mereka tertarik dengan lawan jenis, maka bisa kita katakan itu adalah normal. Itu yang pertama, kita pegang itu dulu. Normal, bahwa fitrah seksualitasnya tumbuh dengan baik. Maka itu antara lain yang bisa kita ambil yang pertama itu. Dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, nikmat ketertarikan kepada lawan jenis itu dalam Islam diatur, ya, diatur. Sehingga itu bisa terlampiaskan hanya dengan nikah. Ya, hanya dengan nikah. Kalau tidak melalui nikah itu, maka hal-hal yang terkait dengan penuntasan ketertarikan itu, akhirnya mereka berkholwat atau pacaran, itu merupakan hal yang terlarang. Nah, akhirnya dengan dasar ini kita bisa mengatakan kepada anak-anak kita, nak, kamu tertarik sama itu ya, Masya Allah, ya, Abi seneng sama kamu, nak, kamu ternyata diberi sehat, diberi karunia, itu karunia dari Allah itu, nak, kamu bisa mencintai lawan jenis. Coba kalau misal anak kita tertarik dengan sesama jenis, itu bahaya sekali malah. Maka itu katakan kepada anak kita, ya, nak, itu jadi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan agar nikmat itu bisa membahagiakan orang yang diberi. Maka orang itu yang orang yang diberi nikmat tadi itu melanggar batasan itu, maka dia akan menderita. Dia akan sengsara, itu pasti, nak, itu. Maka kamu bersyukur ya bisa tertarik dengan lawan jenis, tapi kamu harus juga taat dengan aturan Allah. Ya, yaitu tidak boleh pacaran, tidak boleh berkholwat, tidak boleh surat-suratan, tidak boleh kemudian japri WhatsApp gitu. Kalau memang kamu tertarik sama dia, ya sudah, bilang saja sama dia, tunggu aku, nanti kalau aku sudah siap menikah akan melamar kamu. Itu enggak masalah. Kemudian pisah saja, enggak masalah. Kamu mendewasakan diri, ya. Nanti setelah balik mungkin mencari pekerjaan, ya, sampai kamu benar-benar siap menikah, lah baru kemudian datang melamar. Itu akhirnya bisa memacu anak. Kalau ternyata anak nanti tidak mampu, ya akhirnya dia nggak mau pacaran, nggak berani, ya, karena ada konsekuensi seperti itu. Tapi kalau kemudian langsung kita pangkas, ya, wah nggak boleh, nak, ini bahaya, ini haram, ya, anak itu penasaran, ya. Hati anak itu butuh dibimbing, diakui terlebih dahulu, bukan langsung kemudian dipangkas. Akhirnya anak dikekang. Ayo lagi ngapain? Lagi WA sama dia ya? Nah, selalu dicurigai-curigai, padahal kita tahu bahwa rasa cinta itu gak bisa dipaksa. Rasa cinta itu hanya bisa didampingi, diarahkan dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut, disentuh hatinya. Tapi kalau dengan kekasaran seperti itu, langsung pengekangan, ancaman, sampai kemudian anak gak boleh pegang HP sama sekali. Ya, jangan pegang HP, nanti pasti kamu akan VA sama dia. Nah, kalau dia sudah mungkin tertarik kepada si fulanah tadi, ya, kemudian kita tidak mengisi tangki cinta anak, ya, anak merasa terlukai oleh orang tua, maka dia justru akan mencari pembasuh ke fulanah tadi, itu malah berbahaya. Tapi kalau kemudian kita isi tangki cintanya dengan bahasa yang lembut tadi, nak, Masya Allah, ya, kamu ternyata diberi karunia Allah Ta'ala, terus tangki cintanya terisi. Terus kalau penuh tangkinya terisi, maka apapun yang kita nasihatkan sama dia, dia pasti akan nurut. Ya karena apa? Hatinya itu tidak terluka. Tapi kalau hatinya terluka, malah dia menjadi-jadi. Nah, itu mungkin yang bisa sampaikan demikian. Wa'alam bisawab. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, khususnya bagi penanya tadi yang bertanya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Kali ini masih dari WhatsApp, datangnya dari di nomor 08 sekian 6088. Bismillah Ustaz, izin bertanya berkaitan dengan tema malam ini. Anak bisa kasusnya anak bisa merokok dan lain-lain, Ustaz, di luar sana. Efek dari pengaruh temannya. Sebab dia merasa minder jika dia tidak bisa seperti temannya. Ya. Ini temannya kebiasaan buruknya merokok. Dia minder kalau tidak tidak mengikuti merokok. Namun apakah orang tua harus menerima dengan hal negatif ini, Ustaz? Ya, baik. Ini sudah terlanjur. Anak sudah terlanjur menganggap temannya itu yang menyayangi dia. Anak sudah terlanjur mengharap temannya mengisi tangki cintanya. Sehingga agar temannya bisa mengisi tangki cintanya itu dengan mengakuinya, menganggap dirinya jantan, ya, itu kan termasuk kalimatut tasji itu kan, pengakuan. Akhirnya dia meniru temannya dengan merokok itu, biar temannya menganggap dia itu hebat. Nah, ini jelas bahwa anak tersebut kering tangki cintanya dan di rumah tidak diisi. Tentu saja kita tidak bisa begitu saja menyalahkan anak. Nah, kalau ini sudah terlanjur terjadi akibat keringnya tangki cinta anak dari rumah ini, sehingga dia berusaha mencari ke temannya, apakah kemudian kita membiarkan? Tidak boleh, ya. Kita membiarkan itu enggak boleh. Dalam pendidikan tidak boleh ada pembiaran dan tidak boleh ada pengekangan yang terlalu. pemaksaan itu tidak dibenarkan dan pembiaran tidak dibenarkan, tetap jalan tengah. Ya, antara lain misal, jadi kalau saya bicara masalah tips ini ya, itu bisa jadi nanti untuk kondisi anak yang berbeda-beda akan beda caranya ya. Tapi ini nggak mengapa saya sampaikan ya. Misalnya demikian, ketika dia merokok, kita nggak mungkin langsung memangkas dia, kemudian mencegah dia nggak ngasih uang saku kepada dia, kita mengamati dia, kita pasang mata-mata di mana-mana. Itu menambahkan anak, menjadikan anak menjadi tambah terluka dan makin menjadi-jadi dia nanti, bahkan nekat ya, ini bahkan nekat mungkin lebih parah dari merokok. Maka yang kita lakukan itu adalah tidak mengapa jika orang tua minta maaf. Jelas ini adalah, mohon maaf tanda kutip, kesalahan orang tua yang tidak bisa mengisi tangki cinta anak sehingga cinta anak menjadi keluar. Itu antara yang kesalahan kita ya. Maka orang tua minta maaf, nak, ya mungkin selama ini Abi atau Umi ya terlalu memaksa kamu, menyakiti kamu, tidak memperhatikan kamu. Ini Abi minta maaf ya, Umi minta maaf ya. Kenapa Abi minta maaf? Karena Abi sayang kepada kamu. Ini sudah istilahnya mulai kesentuh hati anak itu ya. Ingat kembali lagi, tumbuhnya rasa cinta anak kepada orang tua, maka anak akan mencintai apa yang dicintai orang tua. Apalagi sampai orang tuanya nasihati, pasti akan diterima. Nah, tapi intinya adalah tumbuhkan cinta dulu. Tumbuhkan cinta anak yang merokok tadi kepada orang tua dulu. Jangan langsung kemudian pangkas rokoknya, dia akan menjadi-jadi nanti, tidak terisi tangki cintanya. Jadi dekati dulu anak itu, sampai anak itu merasa bahwa kita itu sangat menyayanginya. Antara lain mungkin dengan memulai minta maaf. Siapapun orang yang mau minta maaf itu, orang yang dimintai maaf pasti merasa bahwa oh, dirinya itu disayang oleh orang yang minta maaf tadi. Setelah itu kemudian kita pakai bahasa-bahasa kasih sayang yang lain, sering memberikan hadiah, diajak ngobrol ya, mungkin diajak jalan-jalan bareng ya, dilayani, kadang mungkin kita peluk dia, kita kecup keningnya, kita gandeng dia. Bahasa-bahasa cinta atau bahasa kasih sayang yang sudah kita bahas itu kita berikan kepada dia. Sampai akhirnya kita yakin dia merasa bahwa dirinya disayang oleh orang tuanya. Nah, setelah itu ya, maka dia akan meniru. Dia pasti akan enggak enak sama orang tuanya. Rasa enggak enak ini pertanda bahwa dia ingin mencintai apa yang dicintai orang tuanya. Wah, ini kayaknya Abi saya enggak suka ya dengan orang merokok. Saya enggak enak, saya enggak merokok. Lah, ini pertanda antara lain dia berusaha mencintai apa yang dicintai orang tuanya. Dan dia membenci apa yang dibenci oleh orang tuanya. Ini kalau anak sudah merasa disayang, sudah merasa dia apa, tangki cintanya itu penuh ya. Dia bahwa orang tuanya sangat sayang sama dia. Kalau ini belum ada, dia gak akan mungkin bisa mencintai orang tuanya. Nah, kalau sudah seperti itu, tanpa nasihat pun insya Allah anak berhenti ya, tanpa nasihat, karena dia akan mencontoh orang tuanya. Apalagi kita istilahnya merasa bahwa anak sudah merasa disayang oleh kedua orang tuanya, kita kadang ajak ngobrol ketika berdua, insya Allah anak itu akan nurut. Nah, Abi sayang pada kamu, nak. Ya, kalau kamu merokok terus nanti kalau sakit, Abi kan sedih. Ya. Abi bisa kehilangan kamu. Kamu kalau sakit, Abi juga sedih. Jangan katakan kemudian Abi nanti keluar uang banyak, jangan. Ya. Abi akan merasa kehilangan kamu. Itu nanti insya Allah anak mulai apa namanya akan meninggalkan itu. Karena apa? Merokok itu urusannya adalah dengan kecenderungan hati. Seringnya kita mencegah anak merokok itu dengan akal, padahal itu ada urusan kesenangan hati sebenarnya. Maka hatinya yang disentuh, bukan hanya akalnya saja. Ya demikian, wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan ternyata waktu kita sudah melebihi waktu yang ditentukan, Ustaz. Silakan langsung saja diakhiri atau ditutup dengan kesimpulan singkatnya dengan mengenai tema kita malam hari ini. Ya, jadi di sini diambil sebuah tema yang kadang kontroversial ya. Tidak semua teman buruk bisa mempengaruhi ya. Maksudnya di sini adalah bahwa mari kita jadikan teman-teman buruk dia itu tidak bisa mempengaruhi anak kita. Ya, jadi teman-teman buruk anak kita itu tidak bisa mempengaruhi anak kita. Sebab apa? Mau tidak mau anak kita pasti akan ketemu dengan orang-orang yang perilakunya tidak baik. Pasti insyaallah. Ya, maka mari kita proteksi mereka ya, agar mereka tidak bisa mempengaruhi anak kita, yaitu dengan jadikan anak kita merasa kita sayangi. Ini ya. Jadi ini urusan hati sekali lagi Bapak Ibu semua. Yang kita didik adalah hati. Hati tidak bisa dididik dengan akal. Hati hanya bisa dididik dengan hati. Dan bahkan hati bisa mengalahkan akal. Ini hati bisa mengalahkan akal. Contohnya begini. Ketika anak dilarang merokok, itu kan dilarang logika. Nanti kamu merokok nanti akan penyakit seperti ini. Itu logika akal. Tapi kalau hati anak tidak kesentuh, ya, ya sudah dia tetap merokok. Karena apa? Logika tadi terkalahkan oleh perasaan dia, oleh dorongan hati dia. Jadi kembali lagi bahwa ketika yang bermasalah adalah kesadaran, yang bermasalah adalah hati, maka mendidiknya adalah dengan hati. Hati kita harus hadir. Betul-betul kita menyayangi anak kita itu kasih sayang tanpa syarat apapun. Tulus, ikhlas mencintai mereka. Ya, kadangkala kita tuh banyak tuntutan ketika menyayangi mereka. Aku capek ngurusi dia walaupun gak terungkap. Ya, setelah biaya anak saya biayanya banyak sekali walaupun gak terungkap. Itu tampak di wajah kita dan itu akan mempengaruhi pendidikan hati bagi anak-anak kita. Maka keikhlasan itu sangat penting dalam mendidik mereka. Totalitas bahwa kita menyayangi mereka betul-betul total sayang tanpa ada syarat apapun. Ini, tanpa ada embel-embel apapun. Ibaratnya apapun kondisimu nak, ayah dan ibu akan selalu menyayangi kamu. Ini yang mungkin bisa akan mengisi tangki cinta mereka. Itu yang akan membentengi mereka dari pengaruh buruk dari luar. Itu yang menjadikan teman-teman buruknya tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Demikian ya, wa'alam bisawab. Kita tutup ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, Sobat Qurani dan keluarga Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di malam hari ini secara langsung pendidikan karakter nabawiyah telah usai dengan tema tak semua teman yang buruk bisa mempengaruhi. Semoga apa yang dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi dan apa yang dijawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya yang paling inti semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak tadi. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam kajian-kajian yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja telah Anda simak dan dengarkan.